عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali dalam rangka atafaqquh fid din wa tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang seperti ini kembali mempertemukan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Akhi al-karim wa ukhti al-karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Segenap pemirsa TV Media Sunnah Aceh yang kami cintai dan hormati, insyaallah ta'ala setelah kita menyelesaikan beberapa kitab sebelumnya, maka insyaallah ta'ala kita akan mengkaji kitab yang menjelaskan tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kalau ada yang bertanya kenapa kita memilih kitab ini untuk kajian sore hari kita ini, maka jawabannya karena beberapa alasan. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini telah menguraikan aqidah as-salaf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan ucapan para salaf. Jawaban yang kedua, karena Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin seorang syekh yang dikenal dengan akidah yang lurus, akidah yang selamat. Alasan yang berikutnya, karena kitab ini menjelaskan perihal akidah dengan penjelasan yang jelas dan gamblang. Matannya tidak terlalu tebal, tetapi mencakup aqidatus salaf secara umum. Oleh karenanya dipuji oleh banyak ulama dan direkomendasi oleh banyak dari para ulama untuk dikaji. Di antaranya Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Beliau sendiri telah memberikan takdim muqaddimah pendahuluan terhadap kitab ini. Mari kita simak komentar Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala terhadap matan aqidah ahli sunnah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala ini. Kata beliau, Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Segala puji bagi Allah semata, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar yang tiada Nabi setelahnya, kepada keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'd, faqad ittala'tu ala al-aqidatil qayyimah al-mujazah التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. Sungguh aku telah membaca aqidah yang lurus dan ringkas, ya, tulisan yang menjelaskan aqidah yang lurus dengan penjelasan yang ringkas yang telah ditulis oleh saudara kami al-allamah, syekh yang mulia. Ini menunjukkan ketawadhu'annya syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Padahal Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin itu tidaklah menjadi ulama setelah pertolongan dari Allah kecuali karena pendidikan yang diberikan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, yang merupakan guru nomor dua yang paling memberi pengaruh terhadap Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Tapi kata Syekh bin Bas, saudara kami, ya, bahasa beliau ini mengesankan bahawa Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin adalah teman seleting beliau. seorang yang selevel dengan beliau. Padahal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidaklah beliau kecuali muridnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz lah yang mendidik Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sehingga beliau menjadi seorang ulama. Dan Syekh bin Baz salah satu dari dua guru yang paling berkesan dan memberi pengaruh terhadap Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam perjalanan beliau menuntut ilmu agama dan mengajarkannya. Nah, saudara kami al-allamah yang sangat alim, Syekh yang mulia Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, namun ketahuilah, pujian Syekh bin Baz rahimahullahu taala ini bukan sekedar pujian tanpa menelaahnya terlebih dahulu. Lah, kata Syekh bin Baz, wa sami'tuha kullaha. Aku telah mendengar isi kitab ini seluruhnya. Karena Syekh bin Baz rahimahullahu taala ulama yang buta, beliau tidak bisa membaca, maka isi kitabnya dibacakan kepada beliau dari awal sampai akhir dan beliau mendengarnya seluruhnya, kata Syekh. Nah, ini menerangkan kepada kita amanah ilmiahnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tidak seperti sebagian orang yang bermudah-mudahan di dalam memberikan pujian dan rekomendasi terhadap tulisan-tulisan yang lain. Nah, layaknya para endorse, orang yang melakukan endorse. Lah, seorang ulama tidak layak seperti itu. Seorang alim tidak layak seperti itu. Terlebih lagi jika pujian dan rekomendasi yang ia berikan tersebut berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah seseorang. فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته. Maka aku melihat isi kitab ini mencakup akidah ahli sunnati wal jamaah. Kitab ini menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah secara luas, mencakup terkait bab tauhid kepada Allah, terkait nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa fi abwabil imani bil malaikah, menjelaskan tentang iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada para hari akhir, kepada hari akhir, wa bil qadiri khairihi wa syarrih, dan menjelaskan tentang akidah seputar takdir yang baik maupun yang buruk. Enam perkara ini merupakan rukun iman yang dimaklumi oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, وقد أجاد في جمعها وأفاد. Sungguh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah baik dalam menulis kitab ini. وأفاد, dan tulisannya ini benar-benar memberikan faedah ilmiah. وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Dan penjelasannya ini, tulisannya ini menyebutkan apa yang dibutuhkan oleh seorang talib ilmu dan seluruh setiap muslim terkait iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Penjelasan yang dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu dan muslim terkait iman atau terkait rukun-rukun iman ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab ini dengan penjelasan yang sangat jelas dan mencakup, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahkan kata Syekh, وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة لا قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد. Dan bahkan beliau menyebutkan banyak faedah di dalam tulisannya ini, faedah-faedah yang berkaitan dengan akidah yang mungkin tidak didapatkan di dalam kitab, di dalam banyak kitab yang ditulis dalam hal akidah. Subhanallah, ini pujian dari Syekh bin Baz rahimahullah, seorang alim rabbani, seorang ulama besar. Kata beliau, di antara keutamaan tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini, yang pertama, beliau telah memberikan penjelasan tentang akidah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tentang aqidah, iman kepada para, tentang aqidah seorang muslim dan muslimah terkait rukun-rukun iman yang enam. Dan di dalam ini beliau menyebutkan hal yang dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu dan muslim terkait iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, serta iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Yang berikutnya kata Syekh, beliau menyebutkan di sini faedah-faedah yang banyak berkaitan dengan akidah yang tidak didapatkan di dalam banyak kitab-kitab akidah yang ditulis oleh sebagian para ulama. Ini pujian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terhadap matan akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala ini. Kemudian kata Syekh bin Baz, fajazahullahu khaira wa zadahu min al-ilmi wal huda wa nafa'a bi kitabihi hadha wa bi sa'ir mu'allafatihi. Semoga Allah Jalla wa'ala membalasnya dengan kebaikan, menambahkan ilmu dan petunjuk untuknya. Wa nafa'a bi kitabi hadha wa bi sa'ir mu'allafatihi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat kepada umat ini dengan kitab beliau ini dan seluruh kitab-kitabnya. Wa ja'alana wa iyyahu wa sa'ir ikhwanina minal hudatil muhtadin. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kami, beliau dan seluruh saudara-saudara kita termasuk dari golongan hudatil muhtadin, para pengantar hidayah Allah yang diberikan hidayah olehnya. Karena tidak setiap orang yang menyampaikan ilmu agama diberikan hidayah oleh Allah. Karena orang yang menyampaikan ilmu agama yang diberikan hidayah itu adalah mereka yang menyampaikan ilmu yang benar dan mengamalkannya. Nah, adapun sekedar menyampaikan ilmu yang benar sedangkan ia tidak mengamalkannya, maka ia tidak tergolong sebagai hudatil muhtadin, para da'i yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Ad-da'i ilallahi ala basirah. Da'i-da'i yang menyuruh manusia kepada Allah di atas ilmu. Innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha dekat. Qalahu mumilhu mumlihi al-faqiru ilallahi azza wa jalla. إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Ini ya dikatakan yang mengimlakkan mendetil ucapan ini yang fakir kepada Allah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Coba lihat ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum, ucapan Syekh bin Baz di sini yang hendaknya menjadi pelajaran buat kita thullabul ilm. Kata beliau, ini ditulis oleh Abdul Aziz bin Baz. Hampir tidak pernah kita dapatkan para ulama kita yang dikatakan sebagai imam, sebagai ulama, menamakan diri mereka sebagai ulama. Ini yang luar biasa dari mereka. Adapun gelar-gelar yang diberikan kepada mereka seperti Fadhilat Syekh, Al-Allam, Al-Alim, ya, Al-Imam, Al-Jalil, itu semuanya dari orang lain kepada mereka. Ya. Dari para pencetak kitab, ya, bukan dari mereka sendiri. Adapun mereka, mereka tidak, bukanlah orang-orang yang memuji diri-diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, huwa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kalian mensucikan, memuji diri-diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Ya. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau tidak menyatakan, telah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah. Nah, demikian pula yang kita dapatkan terkadang ketika kita ditelepon oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh, ya, mereka menyatakan ini fulan, dia menyebutkan namanya, tidak menyatakan syekh dan seterusnya. Ini menunjukkan ketawaduan mereka. Nah, walaupun tentunya ketika kita melihat ada sebagian mereka yang menamakan dirinya syekh ataukah nama-nama yang menunjukkan kemuliaan lainnya, kita berbaik sangka saja, mungkin tujuannya untuk memperkenalkan diri agar kita cepat kenal dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-hasil, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala memuji matan aqidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ini. Karena beberapa alasan. Yang pertama, karena penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam kitab ini sangatlah mencakup. Karena di dalam kitab ini membahas tentang tauhid, al-rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, menjelaskan tentang iman yang benar terhadap para kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik atau yang buruknya. 6. Dan juga karena di dalam kitab ini boleh menyebutkan faedah-faedah banyak yang berkaitan dengan akidah dan tidak didapatkan di dalam banyak kitab yang ditulis dalam hal akidah. Nah, ini di antara keunggulan dan keistimewaan kitab yang menjelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ini, sehingga dipuji dan direkomendasi oleh gurunya sendiri Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fiikum. Kita masuk ke dalam matan kitab langsung kepada ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Di sini beliau mengawali kitabnya dengan basmalah, mengikuti Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim berawal dengan basmalah, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengawali surat-surat dakwahnya kepada raja-raja dunia saat itu dengan basmalah, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, di mana ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Raja Romawi, Raja Herakl, beliau mengawalinya dengan basmalah. Dan ini juga merupakan sunnah mereka para nabi dan para rasul sebelum nabi kita. Sebagaimana suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam kepada ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bi bismi wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah jalla wa ala, Rabb semesta alam. Seperti yang difirmankan oleh Allah jalla wa ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu pasti milik mereka orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan masa depan akibat yang baik di dunia maupun di akhirat. Ini harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah agar dia optimis kepada Allah. Karena kapan seorang muslim dan muslim optimis kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia percaya akan janji-janji Allah Jalla wa'ala, maka akan bahagia hidupnya di dunia ini. Dia akan selalu tenang, tenteram, dan bahagia hatinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Hud, ayat 49, Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaik, ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah sebagian cerita-cerita ghaib yang kami wahyukan kepada engkau. Setelah sebelumnya Allah Jalla wa Ala mengkisahkan tentang beberapa para nabi dan para rasul kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui hal ini dan tidak pula kaummu. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, maka bersabarlah engkau di jalan Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya akibat yang baik itu pasti diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Ini syahid dari ayat Allah Jalla wa Ala yang mulia ini terhadap matan kitab wal aqibatu lil muttaqin, ya, fasbir innal aqibata lil muttaqin, bersabarlah engkau karena akibat yang baik pasti dimiliki, diberikan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan selalu memberikannya solusi dan rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Allah Maha Menang atas segala urusannya, dan segala sesuatu itu telah Allah Jalla wa'ala takdirkan. Maka seorang Muslim dan Muslimah yang berjalan menuju Allah Jalla wa'ala dengan mentauhidkannya, meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan meninggalkan bidah, hendaknya dia optimis akan pertolongan Allah untuknya. Hendaknya dia percaya akan janji-janji Allah Jalla wa'ala untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan bersabar di atas jalannya. Innallaha innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajran muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dan bersabar, maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka orang-orang yang telah berbuat baik, yang telah bertakwa dan bersabar di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka berjihad di jalan kami dengan ilmu, harta, nyawa, dan apa saja dengan apa saja yang mereka miliki, maka benar-benar kami akan memberikan petunjuk kami untuk mereka. Dan Allah Jalla wa'ala bersama hamba-hambanya yang berbuat baik, Allah akan memberikan taufik, memberikan penjagaan dan pertolongan untuk mereka. Wal'aqibatu lil muttaqin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, takwa adalah jaminan kebahagiaan, jaminan kesuksesan, jaminan masa depan yang baik untuk siapa saja. Takwa adalah jaminan solusi untuk setiap permasalahan yang datang. Namun ingat, takwa bukanlah jaminan hidup tanpa masalah. Ya. Jangan sampai seorang ketika melihat dirinya telah berusaha hijrah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi dia melihat kau masih banyak musibah, kau masih banyak ujian yang menimpanya, lantas ia mengeluarkan perkataan-perkataan atau sikap yang mengesankan seakan-akan janji Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang bertakwa itu tidak benar. Lah, takwa memang benar jaminan untuk jaminan solusi untuk setiap permasalahan, jaminan masa depan dunia dan akhirat yang terbaik. Tetapi ingat, takwa bukanlah jaminan untuk hidup tanpa masalah, untuk hidup tanpa ujian. Nah, Allah Jalla wa'ala telah berfirman, am hasibatum annama khalaqnakum, Allah Jalla wa'ala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga begitu saja sedangkan kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang pernah Allah turunkan kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan, kesempitan, kesakitan. Bahkan di masa mereka bumi pernah diguncangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah pertolongan Allah itu turun? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Kemudian kata beliau, wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tiada permusuhan kecuali orang-orang yang kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Maksudnya, ya, tidak melakukan permusuhan yang sifatnya pembalasan, ya, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Bukan memulai permusuhan, karena memulai permusuhan adalah zulmun, dan orang yang zalim tidak akan beruntung. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah matan ini. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 193, Allah Jalla wa'ala berfirman, fala udwana illa 'alal zalimin. Maka tiada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu zalimin na'tadi 'alaihi bimithli zulmihi. Setiap pelaku kezaliman, kita membalas kezalimannya sesuai dengan kezaliman yang telah ia lakukan kepada kita. Wa'tida'una 'alaihi laysa min babiz zulm. Dan balasan kita terhadap kezaliman yang ia lakukan ini bukanlah sebuah kezaliman. Bal huwa min izalati zulm. Bahkan ini merupakan bentuk menghilangkan kezaliman. Fa innana idza addabna adh-dhalim wa 'azzarna adh-dhalima fa innana lam na'tadi 'alayhi bal nahnu qawwamnahu wa ahsannahu ilayhi. Karena apabila kita memberikan teguran kepada pelaku kezaliman dan pelajaran kepadanya, maka sejatinya kita tidak melakukan kezaliman terhadapnya. Bahkan yang sedang kita lakukan adalah meluruskan dan berbuat baik kepadanya agar ia meninggalkan kezaliman tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Bantu dan tolonglah saudaramu yang zalim ataupun yang dizalimi. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kalau dia terzalimi, maka jelas bagaimana cara kami membantunya. Tetapi kalau dia pelaku kezaliman, maka bagaimana cara kami menolongnya?" Tanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tamna'uhu min adh-dhulmi fadzalika nasruhu." Dengan engkau mencegah ia dari kezaliman, itulah pertolongan kepadanya yang engkau berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-Malik al-Haq al-Mubin." Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah Al-Malik yang Maha Raja. Allah lah yang memiliki kerajaan yang sempurna di dunia maupun akhirat. Dan semakin jelas di akhirat kelak. Karena di dunia ini, walaupun Allah Jalla wa'ala Maha Raja, ialah yang berkuasa, hanya saja sebagian mereka karena kesombongannya, masih saja ada yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai raja, nah, sebagai penguasa. Tetapi pada hari akhir, pada hari kiamat kelak, ya, tiada satupun yang mampu mengklaim, mengaku, mengatakan dirinya raja kecuali Allah Jalla wa'ala. Karena pada hari itu terlihatlah kerajaan yang sesungguhnya milik siapa, itu milik Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Limanil mulkul yaum," milik siapakah kerajaan hari ini pada hari kiamat, di hari seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki dan tidak disunat, sedangkan matahari didekatkan dari mereka sejarak satu mil. Allah berfirman kepada seluruh mereka di padang mahsyar saat itu, yang ketika di dunia mereka pernah menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi as-siddiqin, as-salihin, as-syuhada, pernah menjadi para raja, pernah menjadi sebagai presiden, perdana menteri dan seterusnya. Allah katakan kepada seluruh mereka, "Limanil mulkul yaum," milik siapakah kerajaan yang sesungguhnya hari ini? "Lillahil wahidil qahar." Tiada yang mampu menjawab pertanyaan Allah Jalla wa'ala tersebut. Maka Allah pun mengatakan, "Lillahil wahidil qahar." Kerajaan yang sesungguhnya itu adalah milik Allah Jalla wa'ala semata. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengajarkan Nabi-Nya secara khusus dan kita umatnya secara umum untuk mengucapkan sebuah doa yang tertera di dalam surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Allah, malikal mulk, kerajaan maharaja yang memiliki kerajaan seluruhnya, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkaulah yang akan mencabutnya dari siapa saja yang engkau kehendaki, engkau akan memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki dan engkau akan merendahkan siapa saja yang engkau mau. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Seorang muslim yang memiliki tauhid kepada Allah, yang memiliki pengagungan kepada Allah, yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dia tidak pernah mengeluarkan ucapan atau sikap yang mengesankan seakan-akan ada raja yang lebih berkuasa selain Allah Jalla wa'ala. Ucapan dan perbuatannya akan selalu menjelaskan jati dirinya, bahwa dirinya beriman bahwa Allah lah yang maharaja, bahwa kekuasaan dan kerajaan yang sempurna di dunia dan akhirat itu hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Maka dia tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Tiada yang dia ketakuti ya, seperti takutnya dia kepada Allah selain Allah Jalla wa'ala. Dia tidak akan optimis dengan optimis yang sempurna kecuali Allah Jalla wa'ala. Dan dia tidak akan menggantungkan kehidupan dunia dan akhiratnya kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu dia akan tenang, tenteram dan bahagia hidupnya di dunia ini, sekalipun manusia menganggapnya sebagai orang yang miskin, seorang yang kiri, dan merendahkannya karena ketiadaan dunia pada dirinya. Nah, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Al-haq, dan Allah Maha Haq. Ya, Haq salah satu dari nama Allah, dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Ya. Apa arti al-haq? Al-haq itu kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-haq dhiddul batil, lawan kebatilan. Wa huwa dhiddul la'ib wa dhiddul lahm. Dan al-haq itu adalah lawan daripada al-la'ib wal lahm, perbuatan sia-sia dan bermain-main. Fa kulluhu 'azza wa jalla haq, seluruh Allah Jalla wa 'ala adalah haq. Ya, nama Allah haq, sifat Allah itu haq, ya? Dan seluruh perbuatan Allah Jalla wa Ala itu haq. Huwa thabit al-jadir bil amr, dia yang kokoh, ya? Dengan perintahnya. Wallahu ta'ala uluhiyyatuhu wa rububiyyatuhu haq, ya, uluhiyyahnya Allah Jalla wa Ala itu haq. Allah lah semata-mata yang berhak diibadahi, dialah semata-mata yang mengatur alam semesta ini. Nah, ialah semata yang mengatur alam semesta ini. Wa huwa jadirun bidzalika jalla wa ala, dan Allah berhak, ya, memiliki sifat al-haq. Wa dhidduhu al-batil, dan lawan daripada al-haq adalah kebatilan. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah, karena Allah Jalla wa ala dialah yang hak, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Adapun yang diibadahi selainnya itu semuanya batil. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman ayat 32, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa annama yad'una min dunihi al-batil. Dan apa yang diibadahi, yang didoai selain Allah Jalla wa Ala itu batil. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sebuah faedah penting untuk diketahui oleh setiap talibul ilm dan para penceramah agama terkait nama Allah Jalla wa Ala al-Haq. Kata Syekh, wal-Haq ismun min asma'illahi azza wa jal. Ini faedah penting, ya? Faedah yang dalam, yang seyukianya diperhatikan oleh talibul ilm. Haq adalah nama dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Lakinnahu la yanbaghi an yakuna kama nasma'u al-an kathiran fil mutaakhirin qala al-Haq badalan min qala Allah. Tetapi tidak seyakiannya kalimat al-haq ini digunakan seperti yang kita sering dengarkan hari-hari ini pada sebagian orang yang datang belakangan. Mereka ketika menyampaikan Allah berfirman, mereka menyatakan qala al-haq, al-haq telah berfirman, sebagai ganti dari qala Allah. Ini tidak seyakiannya ialah melakukannya. Kenapa? Fa inna Allah asyraful asma, karena lafzul jalalah Allah adalah nama Allah yang paling agung. Ya. Fa yaqul qala Allah, maka lebih baik dia menyatakan qala Allah. Allah berfirman. Wa li'annahu ja'a fil Qur'ani katsiran, karena yang seperti inilah yang sering datang dalam Al-Qur'an. Yang banyak datang dalam Al-Qur'an seperti firman Allah qala Allah, banyak didapatkan dalam Al-Qur'an. Amma an yuqal, adapun dia menggantikannya menjadi qala al-haq, fa innahu la yu'ti al-haybata allati tu'tiha qala Allah. Ini tidak memberikan kesan seperti, ya, kesan yang diberikan oleh ucapannya qala Allah. Karena seorang muslim ketika mendengar qala Allah, Allah, maka hatinya akan lebih bergerak, hatinya akan lebih takut, ya. Nah, hati akan lebih bergetar ketimbang dia menyatakan qala al-haq. Nah, atau kalau dia yang tetap ingin mengucapkan al-haq, dia ucapkan qala Allah al-haqul mubin. Nah, ini dari sisi nasihat kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lebih baik dia mengatakan qala Allah ya daripada dia mengucapkan qala al-haq. Al-mubin Al-mubin Al-mubin memiliki dua makna. Yang pertama al-bayyin. Al-bayyin ya, yang jelas, yang nyata. Dan yang kedua adalah al-lazi aban, yang memberikan penjelasan. Wa kilahuma sahih, kedua-duanya benar. Fallahu ta'ala haqqun bayyin la yakhfa ala ahad. Karena Allah Jalla wa'ala adalah hak yang nyata, yang jelas ya, tidak tersamarkan bagi siapapun. Nah, dan Allah Jalla wa'ala juga mubin lil haq, dia pula yang menjelaskan kebenaran menjadi jelas. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 118, qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang memiliki keyakinan, yang meyakini. Dan juga firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 105, walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan agar kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahuinya. Kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa mubin yang dinisbatkan kepada Allah Jalla wa'ala itu bermakna satu dari dua makna atau kedua-duanya. Nah, memiliki dua makna. Al-mubin yang pertama ay al-bayyin, yang nyata, yang jelas. Makna yang kedua adalah al-mubin ay alladhi bayyan, alladhi aban, yang menjelaskan. Karena Allah Jalla wa'ala adalah yang maha nyata, yang maha jelas sebagai Ar-Rabb, sebagai yang diibadahi dan tidak tersamarkan bagi siapapun. Dan Allah pula yang menjelaskan, yang menjelaskan ya dirinya dan agamanya, ayat-ayatnya kepada hambanya. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba, rasul, penutup para nabi dan imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Aku bersaksi bahwa Muhammad, yani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim al-Qurashi, beliau merupakan nabi terakhir, nabi yang paling mulia, nabi yang paling afdal dan penutup mereka para nabi. Dan ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat, beliau mengatakan abduhu, beliau adalah hambanya. Menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, ini bukanlah sebagai perendahan terhadap nabi, la, ini justru pemuliaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliaulah yang paling sempurna merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kata para ulama, di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, ketika Allah Jalla wa'ala menerangkan atau menjelaskan hal-hal yang besar, kejadian-kejadian besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya, bukan sebagai Nabi dan Rasulnya. Contoh firman Allah Jalla wa'ala, subhanalladhi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Juga dalam ayat yang lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, seandainya kalian ragu terhadap agama Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Ini di maqam turunnya wahyu, nabi kita disebut sebagai hamba. Nah, dan juga di dalam maqam-maqam yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kata para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Jalla wa'ala yang paling sempurna dalam merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, yang bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan solat malam yang lama, panjang dan banyak seperti ini, sedangkan dosa-dosamu sudah dijamin pengampunannya oleh Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya? Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau tetap sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepada Allah jalla wa ala. Maka tidak boleh beliau diibadahi selain Allah jalla wa ala. Wa rasuluhu, beliau adalah utusannya Allah jalla wa ala. Maka beliau adalah hamba yang tidak boleh diibadahi dan rasul yang tidak boleh didustakan. Oleh karena para ulama mengatakan bahwa di antara konsekuensi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adalah kita mentaati beliau. Tiada artinya kita mempersaksikan bahwa diri kita beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah apabila kita tidak mentaatinya. Karena Allah jalla wa ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus orang rasul kecuali untuk ditaati. Apa makna dan apa artinya kita mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, sedangkan kita tidak mentaatinya? Beliau memerintahkan kita salat, kita enggak salat. Beliau memerintahkan kita puasa, kita enggak puasa. Beliau memerintahkan kita mengeluarkan zakat, kita tidak mengeluarkan zakat. Beliau memerintahkan kita haji tatkala telah memiliki kemampuan, kita tidak melakukannya. Beliau memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, kita justru melakukan kesyirikan. Beliau melarang kita melakukan bidah, kita justru melakukannya dengan alasan yang baik. Beliau memerintahkan kita untuk meneladani beliau dalam akidah dan ibadah, kita justru melakukan ibadah-ibadah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan sunnah beliau dengan alasan demikianlah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tapi ini kan baik dan sebagainya dari alasan-alasan yang menunjukkan ia tidak benar-benar memahami konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Maka tiada nabi setelah beliau. Oleh karena itu para ulama sepakat, barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau berkeyakinan ada nabi yang wajib diikuti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih agamanya, dia kafir dan murtad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khutima biyan nabiyyun, para nabi itu ditutup dengan diriku. Ini beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian juga firman Allah jalla wa ala, walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik utusan Allah dan penutup para nabi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi atau dari Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minni bimanzilati Harun wa min Musa illa anhu la nabiyya ba'di. Wahai Ali bin Abi Thalib, kedudukan engkau di sisiku itu seperti Harun. Ya. Posisi Harun dari Musa, hanya saja tiada nabi setelahku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, law kana Musa hayyan lama wasi'a illa an yattabi'ani. Seandainya Musa masih hidup, maka ia tidak boleh kecuali mengikuti diriku. Dan kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan keluar atau turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman? Maka jawabannya, para ulama mengatakan bahwa kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman, karena keyakinan kita Nabi Isa belum mati, beliau belum meninggal dunia, ya, karena beliau belum disalib oleh orang-orang Yahudi, beliau diangkat oleh Allah jalla wa ala ke langit, barrafa'allahu ilaih, Nabi Isa diangkat ke sisinya. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, mereka belum membunuh dan belum menyalib Nabi Isa AS, tetapi yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa AS. Di akhir zaman beliau diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, tetapi kedatangan dan diturunnya beliau di akhir zaman itu tidak membawa kenabian yang baru, ya, karena beliau telah diutus sebagai nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau datang dalam rangka menyempurnakan agama syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa immin ummatihi wa im min ahlil kitabi illa liyu'minanna bihi qabla mautih. Sesungguhnya sebagian ahli kitab akan ada yang beriman kepadanya sebelum ia wafat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman, beliau tidak menerima kecuali Islam. Beliau tidak lagi menerima upeti dari orang-orang kafir. Beliau akan membunuh babi, akan menghancurkan salib, ya, yang itu merupakan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum wa imamul muttaqin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Seluruh orang-orang yang bertakwa, imam mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada yang lebih bertakwa dan takut kepada Allah jalla wa ala daripada beliau. Oleh karenanya tidak boleh kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah beliau anjurkan, baik dengan ucapan, perbuatan ataukah takrirnya. Karena kapan kita melakukan suatu ibadah yang tidak pernah dianjurkan olehnya dengan ucapan, perbuatan atau takrir ataukah takrirnya, seakan-akan kita mengklaim diri kita lebih bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala daripada beliau. Oleh karenanya, tatkala ada tiga orang yang datang kepada istri-istri beliau menanyakan ibadah-ibadah yang beliau kerjakan sehari-hari, maka tatkala diberitahukan kepada mereka ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, mereka menganggap itu masih sangat sedikit. Ya, belum terlalu banyak. Hanya saja mereka mengatakan, tetapi beliau sudah menjadi Nabi dan Rasul. Ya, maka ibadah yang sudah seperti itu sudah cukup untuk beliau. Ya. Adapun kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, maka ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu dari tiga orang tersebut berencana untuk hidup menjomblo sampai mati, tidak akan menikahi wanita agar bisa fokus ibadah kepada Allah. Yang satunya lagi berencana untuk sholat malam semalam penuh dan tidak akan tidur di malam hari. Dan yang satunya lagi akan melakukan puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Mendengar demikian, Nabi SAW memanggil dan memarahi mereka. Nabi menyatakan, ana atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepadanya ketimbang kalian. Tetapi aku menikahi wanita, aku sholat, ya, dan aku tidur di malam hari. Aku berpuasa dan aku berbuka di sebagian hari yang lain. Faman naraghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat dan salam Allah kepada beliau, keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Amma ba'du. Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimahullah wa iyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari kajian kita sore hari ini adalah, yang pertama, alasan kenapa kita memilih matan kitab ini untuk mengetahui aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kesimpulan yang kedua adalah pujian Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala terhadap tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini. Yang berikutnya adalah muqaddimah khutbatul hajah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mengandung pujian kepada Allah Jalla wa Ala, nilai-nilai tauhid dan pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang benar dan sesungguhnya. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Karena tiada pertanyaan yang masuk, maka ya, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.